بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita masuk pada pembahasan bab yang baru, pembahasan yang baru. Setelah selesai pembahasan man raghiba an sunnati falaysa minni. Sekarang yang akan kita kaji ialah tentang al-qabidu al-jamr. Seseorang yang menggenggam bara api. Yakni yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. Siapa gerangan seseorang yang dikatakan sebagai penggenggam bara api yang memiliki keutamaan yang sangat besar? Disebutkan dalam hadis yang nanti kita baca mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amalnya. Kita semuanya tahu, berapapun amal kita, sebesar apapun amal kita, tidak akan mampu dan tidak bakal bisa menandingi amalan satu orang sahabat. Dalam nas hadis, kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas tidak bisa menandingi infaknya satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Tetapi al-qabil al-jamr, seseorang yang menggembara api, mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sebagaimana amal dia. Tak terhingga begitu besar pahalanya. Siapa gerangan? Langsung saja kita baca hadisnya supaya kita tahu dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang al-qabid al-jamr. Tentunya supaya kita berjuang sekuat tenaga termasuk orang ini. Termasuk golongan al-qabid al-jamr supaya mendapatkan pahala besar dan tentunya selamat di masa-masa fitnah barakallahu. الحديث الرابع عشر حديث 14 dari kitab Ithaful Khalaf. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Ya'qub At-Tariqani qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Utbah ibn Abi Hakim qala haddatsana Amr ibn Jariyah Al-Lakhami an Abi Umayyah Sya'bani qala. Dia berkata, ataitu Aba Tha'labah Al-Khushani, aku pernah mendatangi sahabat yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani, ma'ruf dengan kunyahnya. Faqultu lahu, saya tanyakan kepada beliau, kaifa tasna'u bihadhihi al-ayah, bagaimana yang kau lakukan tentang ayat ini? Qala, belum bertanya ulang, ayatu ayah, ayat yang mana yang dimaksud? Qultu, saya katakan, qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala di Al-Maidah ayat yang ke-105. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian mengurusi diri-diri kalian. Terjemah bebasnya, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat bila kamu telah meraih hidayah. Bagaimana yang ayat ini? Ini ayat kalau kita baca berbahir begitu saja, mewajibkan kita untuk hanya memikirkan diri sendiri. Alaikum anfusakum. Tidak peduli dengan orang lain juga. Yang penting kita dapat hidayah, yang penting kita di atas hidayah, kita tidak sesat, sudah. Masing-masing sudah. Enggak ngurus orang lain. Orang lain mau sesat, mau menyimpang, mau maksiat, biar. Bahir ayat ini adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan sebuah kejanggalan, dikarenakan ayat yang lain, banyak riwayat menganjurkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kan begitu. Solehkan diri sendiri, perbaiki diri sendiri, lalu orang lain. Ayat ini bahirnya sudah. Urusi kamu sendiri, alaikum anfusakum. Tidak bakal membahayakan kamu kalau kamu dapat hidayah orang sesat. Berno wis jan mau sesat, mau nyimpang, mau ngapain, terserah mereka sudah. Yang penting kamu punya selamat. Kan bahirnya enggak usah mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ditanyakan oleh Abu Umayyah Asy-Sya'bani, "Ini gimana ayat ini?" Qala, berkata Abu Tha'lab Al-Khushani, semoga Allah meridainya, amma wallah, ketahuilah demi Allah, laqad sa'alta 'anha khabira, kamu sungguh bertanya tentang ayat ini kepada orang yang khabir, orang yang mengerti makna ayat ini. Ini beliau, sang sahabi. Kenapa? Beliau meneruskan, sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku dulu juga pernah menanyakan ayat ini langsung kepada Rasulullah SAW. Dan dapat jawaban. Gitu. Cocok. Antum. Kok pas antum tanya sama saya? Gitu. Pas. Karena saya juga tanya langsung kepada beliau SAW tentang ayat ini. Faqala, maka Rasul bersabda terkait dengan ayat ini, bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahu 'anil munkar, bahkan yang benar hendaklah kamu beramar ma'ruf dan saling mencegah kemungkaran. Ayat ini justru bukan dipahami sebagai meninggalkan prinsip ini, bukan, sebaliknya malah, bersemangatlah kamu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kapan diterapkan ayat ini? Rasul mengatakan, hatta idza ra'aita suhan muta'a. Hingga kamu menyaksikan langsung suhan muta'a, suh yang ditaati. As-suh itu di antara maknanya ialah syiddatul bukhl, bakhil yang sangat, bakhil yang sangat. Nah, sampai sini. Dari bakhil yang sangat ini akhirnya mereka menerjang yang haram dalam cara mencari maisyah. Rela untuk menumpahkan darah, rela untuk memutus silaturahim dikarenakan bakhil yang sangat yang ada pada dia. Itu disebutkan dalam banyak hadis masalah as-suh. Kalau kamu melihat as-suh yang ditaati, artinya apa? Ini sudah dijadikan sebagai amal ketaatan, menjamur di tengah-tengah masyarakat. Sifat yang tercela ini, bakhil dengan harta benda yang dia miliki, sangat bakhil, saking bakhilnya menghalalkan segala cara, rela membunuh, rela memutus hubungan hanya untuk itu. Satu, kalau kamu menyaksikan suh yang ditaati. Yang kedua, wa hawa mutaba'ah, dan kamu menyaksikan hawa nafsu yang diikuti. Sudah, yang ada di masyarakat memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Yang ketiga, wa dunya mu'tharah, dan dunia yang lebih diutamakan. Orang pikir dunia sudah. Dan yang keempat, wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan masing-masing orang merasa takjub dengan pendapatnya masing-masing. Kalau kamu menyaksikan empat perkara ini, baru fa 'alaika bi khassati nafsik. Ketika itu wajib atas kamu mengurusi diri kamu khusus sendiri. Diminta untuk uzlah. Tahu uzlah? Mengasingkan diri. Wada'an wada'il awam, dan tinggalkan semua orang. Artinya apa? Disuruh uzlah, mengasingkan diri, menjauh dari semua orang. Sudah, urus diri kamu sendiri. Solehkan dirimu, perbaiki dirimu, jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, alal hidayah. Sudah, pergi. Ini mana ayat di atas? Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla. Ketika itu, urus diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu sesatnya orang yang sesat kalau kamu dapat hidayah. Kala itu, bis nafsi-nafsi. Minggir, pergi jauh dari orang-orang yang ada itu, di pengasingan sana yang jauh, menyelamatkan agama, menyelamatkan ibadah kita, keistiqomahan kita. Orang mau sesat, mau menyimpang, mau ahlu dunia, mau syahwat, mau apa, terserah. Yang penting kamu selamat. Kala itu penerapannya. Barakallahu fikum. Ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, yushiku, hampir-hampir terjadi sebuah masa, yushiku ayyakuna khairu malil mar'il muslim ghanaman yatba'u bihi sya'fal jibal. Hampir-hampir saja sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing-kambing yang dia tuntun menelusuri lereng-lereng gunung. Yafiru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya, lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Ini namanya uzlah tamah. Pengasingan diri yang sempurna. Kondisi masyarakat yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya amar ma'ruf. Tidak ada fungsinya nahi mungkar juga. Masing-masing orang mentaati syuh, masing-masing orang membutuhkan hawa nafsunya yang dipikir sama mereka dunia, dunia, dunia. Masing-masing takjub dengan yang dipikiran dia. Ini ngomong A, gak digubris. Ini ngomong B, gak digugu. Ini amar ma'ruf, gak diperhatikan. Nahi mungkar. yang ada manfaat sama sekali. Kala itu pergi. Itu makna ayat di atas. Jadi bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi munkar. Justru semangat. Amar ma'ruf nahi munkar sampai melihat 3-4 perkara yang dibawakan dalam hadis. Ketika itu sudah habis selesai masa amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu masing-masing ngurusi diri sendiri. Lari sejauh mungkin menyalahkan agamanya, akidahnya, prinsipnya dari semua fitnah yang ada. Setelah itu enggak usah ngurusi orang lain, mau sesat, mau enggak terserah. Yang penting kamunya di atas hidayatus sunnah. Itu makna. Lanjut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah itu menggambarkan kondisi akhir zaman tadi. Qala fa inna min waraikum ayyama. Sesungguhnya di belakang hari kalian nanti, di akhir zaman nanti, ada hari-hari. As-sabru fihinna, orang yang sabar di atas sunnah pada hari-hari itu. Orang yang tabah di atas sunnah pada hari-hari itu. Mithl qabl al-jabr. Seperti menggambar api. Menggambarkan betapa sulitnya orang istiqomah. Betapa susahnya orang tabah di atas sunnah. Membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Sebagaimana menggambar api. Yang begitu panas. Yang begitu menyakitkan, mengorbankan tangan, menggambar tentang betapa sulitnya istiqamah, betapa perlu perjuangan, pengorbanan, begitu menyakitkan, kondisi yang luar biasa. Sabar ketika itu seperti itu gambarannya. Lu mengatakan lil amili fihinna, untuk orang yang beramal dengan bimbingan sunnah pada hari-hari itu. Ini saya kopit. Mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal dengan sunnah pada hari-hari itu mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amal kalian. Qala al-Mubarak, berkata Abu Mubarak sang rawi, wa zadani ghairu Utsbah, selain Utsbah menambahkan kepada aku lafaz hadis, qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajru khamsina rajulan minna aw minhum, dia mendapatkan pahala 50 orang dari kami sahabat atau dari mereka sendiri. Qala bal ajru khamsina rajulan minkum, tidak, bahkan dia mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai Rasul. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasan gharib. Al-haditsu akhraja Abu Dawud wa qala rahimahullah haddatsana Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-Ataki qala haddatsana Abu Mubarak bihi nahwa وآخر ابن حبة وآخر ابن ماجه قال رحمه الله حدثنا هذا القرآن itu حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حاتم به نحوه وفيه ada penambahan lafaz pada Ibn Majah waraita amran la yadani laka bih, dan kamu nanti akan menyaksikan sebuah perkara yang tidak ada dua tangan untuk kamu tentangnya. Enggak punya kemampuan apa-apa. Enggak punya kudrah, kuasa apapun ketika itu. Di penegasan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ketika itu sudah tidak ada gunanya. Qala fa'alaika khuwaisata nafsik. Maka wajib atas kamu memperhatikan privasi khusus diri kamu masing-masing. Diri kamu sendiri. Bumbung bahasa khawaisah. Kalau khasah, perkara khusus. Kalau khawaisah, lebih dalam lagi. Perkara lebih kecil lagi. Lebih detail lagi. terkait dengan kondisi kamu sendiri. Kala itu urus diri kamu sendiri. Wa isnaduhu dhaif. Isnad hadis ini dhaif. Padahal ada Utsbah bin Abi Hakim Al-Hamathani lain. Juga ada Amr bin Umayyah Al-Lakhami majhul hal. Juga ada Abu Umayyah Al-Sya'bani majhul hal ayda. Tetapi lakin al-hadis lahu syawahid katsirah. Ini hadis punya banyak penguat-penguatnya. Ini penguat untuk lafaz yang paling akhir tentang masalah ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, dan tentang al-qabd al-jamr. Yang saya bahkan tentang masalah itu juga akan yang diminat bab sekarang ini. Adapun yang di atas terkait dengan ayat dengan penafsirannya juga datang penguat-penguat yang lain dari jalur yang lain sehingga dikatakan hasan li ghairihi. Yang kita bahas sekarang penguat-penguat untuk lafaz yang terakhir tentang ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, dan tentang al-qabid al-jamr, sosok yang menggambar api tadi. Minha di antaranya satu hadis Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu inda Abi Nafal Marwazi fi sunnah wa Tabrani fil kabir wa lafdhuhu min al-Marwazi, lafadznya ialah inna mi waraikum ayyamus sabr. Sungguh di belakang hari kalian nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Kenapa dikatakan sebagai ayyamus sabr? Dua hal. Yang pertama ialah kesabaran, ketabahan, keistiqomahan di atas sunnah pada hari-hari itu lebih dituntut, lebih ditekankan supaya selamat. Kondisinya lain dengan hari-hari biasanya. Dan yang kedua, dikatakan sabar pada hari itu pahalanya berlipat ganda. Sehingga dikatakan ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Dan mengatakan di belakang hari nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Dengan baik-baik. Lil mutamassik. Ini ada kurang mimnya. Lil mutamassiki. Tambah mim ya. Bima antum alai. Seseorang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan apa yang kalian wahai para sahabatku ada di atasnya. Namanya tamassuk dengan sunnah dan dengan pemahaman sahabat. Seseorang yang berpegang teguh dengan apa yang kamu di atasnya pada hari itu, ajru khamsina minkum, akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Kalau mereka bertanya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, awa minhum, ataukah dari mereka 50 orang dari mereka, pahala fal minkum, belum mengatakan dari kalian. Dapat 50 pahala 50 orang sahabat. Pada hari ini disebutkan yang menggenggam bara api ialah seseorang yang berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat, sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang dikatakan al-qabid al-jamr. Sosok seseorang yang menggenggam bara api yang meraih pahala besar tadi. Siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah dan dengan pemahaman salaf. Sama kayak hadis tentang perpecahan umat itu. Siapa yang selamat? Satu saja. Siapa itu al-jamaah? Siapa itu al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Itulah yang disebut dengan firqatun najiyah. Yang menggambar api adalah ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Wa fi inqita baina Ibrahim bin Abi Ablah wa Uthman bin Ghazwan. Namun pada isnadnya ada inqita, terputus antara Ibrahim bin Abi Ablah dan Uthman bin Ghazwan. Dhaif, dikarenakan terputus. Penguat yang kedua, hadis Anas ibn Malik semoga Allah meridainya inda Tirmidzi wa ghairihi wa lafdhuh dengan lafaz ya'ti 'alan nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabidhi alal jamr. Akan datang pada umat manusia ini suatu masa, suatu era, orang yang sabar di kalangan mereka di atas agamanya. Maka kata-kata sabar di sini bukan sabar ketika ada musibah, bukan, tapi sabar dengan makna tabat di atas agamanya. Itu namanya sabat wasiqomah. Orang yang sabar, yang tabah, yang istiqomah di atas agamanya seperti orang yang menggambar api. Wafi Umar bin Syakir dhaif. Cuman pada isnadnya ada Umar bin Syakir dhaif. Penguat yang ketiga. Hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Inna Ahmad wa ghairi wa lafdhu dengan lafaz al-mutamassiku yauma idzin di dini. Seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari-hari itu, kalqabidhi al-jamr, seperti orang menggambar api. Dengan bahasa mutamassik bidini, seseorang yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu, dialah orang yang menggambar api tadi. Wa fi isnadi abdullahi ra'i dhaif. Nama pada isnadnya ada abdullahi ahdi juga dhaif. Penguat yang keempat, yang terakhir. Hadis Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Inda Abi Bakr al-Kalabadi fi Miftah al-Ma'ani wa al-Maqdisi fi al-Muntaqa min masmu'atihi bi Marw kama fi sahihah. Rujukan-rujukan tadi seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahihah Al-Albani rahimahullahu taala. Lihat juz yang kedua halaman 646 sampai 647. Ini kan cara takhrijnya kalau antum tidak punya bukunya. Kita tidak punya bukunya Miftah al-Ma'ani, tidak punya Muntaqa, tidak punya. Tapi disebutkan dalam bukunya Syekh al-Balbuqa Sahihah. Maka kamu sebutkan akhrajahu fulan sebagaimana dalam kitab ini. Jadi tariqa ilmiah demikian. Wa lafzuh, lafaznya adalah ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada umat manusia sebuah zaman, sebuah era. Al-mutamassiku bihi bisunnati. Seseorang yang pada zaman itu yang berpegang teguh dengan sunnahku. Indah tilafi ummati, ketika umatku berselisih. Kalqabidhi al-jamr, seperti seseorang menggambar api. Jadi kondisi akhir zaman nanti, ayyamus sabr, banyak perpecahan, banyak ikhtilaf. Ini selaras dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis Ibnu Sariyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Apa kata Rasul? Fa 'alaikum bi sunnati. Ketika itu wajib atas kamu berpegang teguh dengan sunnah. Ila akhir hadis. Sama dengan ini. Mereka lah yang dikatakan orang yang menggambar api. Pada hari-hari kesabaran, di zaman-zaman penuh kesabaran, seseorang yang bertamassuk dengan sunnahku, apalagi ketika ada ikhtilaf tengah-tengah umatku, dialah orang yang menggambar api. Wa fi Humayd ibn al-Bakhtari wa syekhuhu Ja'far bin Muhammad al-Hanafi la yu'rafan. Setelah ini semuanya, Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata dalam bukunya Sahihah, dan dari situ saya menukil takhrij hadis ini. Kata beliau rahimahullah, wa jumlatul qaul, khulasahnya, kesimpulan dari uraian di atas, annal haditha bihadihi syawahid, hadis ini dengan penguat-penguat yang ada di atas, sahihun sabit, sahih sabit. Li'annahu laisa fi syai'in min turuqiha mutaham. Sebab tidak ada pada satu pun dari isnad-isnadnya rawi yang mutaham, tertuduh dusta. Tidak ada. Artinya apa? Kedhaifan yang ada pada masing-masing hadis itu ringan semua. Kalau ringan semua, dijadikan satu menjadi hadis yang sahih. Dalam insyaallah ya. Barakallahu fikum. La siyama terlebih lagi kata beliau, waqad hassana ba'daha at-Tirmidzi wa ghairu. Sebagian riwayat di atas dihasankan oleh Tirmidzi dan selain beliau, wallahu a'lam. Lihat kitabnya beliau As-Shahihah juz yang kedua halaman 647, nomor hadis 997. Jika lihat dalam nomor hadis 494 dari bukunya beliau rahimahullahu taala. Sehingga dari sanalah kita mengupas tentang hadis ini secara lafaz dan periwayatannya. Intinya sahih. Dikarenakan banyak penguatnya barakallahu. Baik, yang kita bahas sekarang yang pembahasan kitabnya. Dari hadis di atas dan penguat-penguatnya. Jelas yang dimaksud dengan al-qabit al-jamr ialah seseorang yang tamassuk pegang teguh dengan sunnah Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Rasul dan para sahabat. Dengan bahasa seseorang yang istiqomah, yang tabah di atas sunnah. Tabah di atas agamanya yang benar. Terutama ketika ada ikhtilaful ummah. Dalam kondisi umat berpecah belah, berselisih, banyak firqah-firqah yang sesat, al-firqah dhalah, penyimpangan-penyimpangan kelompok, penyimpangan-penyimpangan firqah, tetap dia istiqomah di atas sunnah, dan dia adalah orang yang mengamalkan sunnah pada hari itu. Al-amil bis-sunnah, al-amil bis-sunnah, al-mutamasik bis-sunnah, wahai. Dari semua keterangan di atas, sifat ini ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Ada pada al-firqatun najiyah. Ada pada siapa saja yang menapaki jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Mereka lah yang dikatakan al-qabiruna al-jamaah. Dengan persyaratan, bukan semata-mata ngaku sebagai ahlu sunnah, ngaku sebagai firqatun najiyah. Menerapkan isinya tadi, betul-betul mengamalkan sunnah pada hari-hari itu. Al-amil fihinya, mengamalkan sunnah ketika itu. Bukan semata-mata ngomong, harus sunnah nih, penggambar api. Wanda, ada perwujudannya, pembuktiannya, langsung mengamalkan bimbingan sunnah. Betul-betul punya prinsip tamasuk bil sunnah dan pemahaman para sahabat. Dan istiqomah pada hari-hari itu yang sulit. Itu yang sulit. Dikarenakan ayam itu jamak, nggak cuma sehari. Kan gitu. Berhari-hari ayam sober. Cuma sehari tok. Ada satu hari Ustaz yaum sober yang mengamalkan sunnah istiqomah di atas sunnah pada hari itu. Pahalanya besar seperti pahala 50 orang sahabat itu mungkin sudah nunggu. Sekarang kita tahan-tahan us isi koma disik. Lebih gampang lah. Ini ayam sekian hari berhari-hari. Tidak tahu berapa lama. Yang diminta bukan semata-mata dia ala sunnah, bukan semata-mata mengamalkan sunnah, termasuk sunnah. Tetapi lebih daripada itu, dia istiqomah di atas sunnah, sabar di atas sunnah, sabat atas sunnah. Ini yang paling penting. Terutama ketika ada ikhtilaf, perpecahan, perselisihan, fitan di mana-mana. Di atas sunnah. Barakallahu fikum. Itulah yang dikatakan al-qabid al-jamaah. Tapi ingat, kalimat ini bukan semata-mata berita. Tapi ini realita. Realita. Maka harus siap-siap. Siapa saja yang termasuk di sunnah, yang mengamalkan sunnah, istiqamah dari sunnah pada hari-hari itu, harus betul-betul siap, berjuang, berkorban, bertahan, siap menghadapi berbagai macam hal yang menyakitkan dia. Dikarenakan disamakan seperti menggambar api. Itu panas. Menyakitkan. Tangan kamu akan melepuh, hancur tangan kamu ini nanti. Itu artinya kamu tamassuk bis sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah sunnah, di masa-masa itu berat. Banyak rintangan, banyak fitnah, banyak gangguan, banyak intimidasi, banyak mengalami kondisi yang menyakitkan, sempit. Tidak mudah. Sehingga tidak banyak yang bertahan di masa itu, barakallahu fiik. Naam, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang al-ghuraba, orang-orang yang dikatakan asing dalam riwayat yang lain, Islam muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah bagi orang yang asing, ghuraba. Ketika menerangkan tentang al-ghuraba panjang, nanti akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaallah. Beliau mengatakan wahuwal qabid al-jamal. Bukan panjang. Sosok ghuraba yang saya terangkan ini, dengan panjang belum membawakan rinciannya, dialah yang dimaksud dengan al-qabid al-jamal. Seseorang yang menggambar api dalam derajat yang ada. Ada korelasi antara ghuraba dengan al-qabid al-jamal. Betul-betul asing, diasingkan, dikucilkan, dimusuhi, diganggu, dianggap aneh. Padahal ala sunnah. Sehingga perjuangannya luar biasa, barakallahu fikum. Maka yukhana mitina azakumullah, hadith ini memberikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita, anjuran kepada kita semua untuk bersiap-siap menghadapi ayyamus shabr. Dan anjuran untuk istiqomah di atas sunnah, tetap mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, bagaimana kondisinya sampai mati. Siap berjuang, siap berkorban, siap sakit, menderita, merana, dalam rangka untuk membela sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah di atas sunnah. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, kapan ayyamus shabr ini? Jawabannya, kapan ayyamus shabr ini? Jawabannya dalam hadis miwara'ikum. Rasul mengatakan, di belakang hari kalian. Berarti bukan zamannya Rasul. Ini bukan zamannya sahabat. Tapi zaman akhir. Miwara'ikum. Dan ini khana fitina azakumullah diterangkan oleh para ulama, tidak harus satu dunia di masa yang sama, di hari yang sama mengalami ayyamus shabr. Tidak harus demikian. Ini kadang terjadi pada sebagian tempat-tempat yang lain, kadang dialami sebagian orang tambah yang lain, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan kalau membaca kalamnya para ulama, nahuroba, orang-orang yang asing tadi, sudah mereka alami jauh-jauh sebelumnya. Gak usah bahas zaman kita orang, zaman kita pasti sudah lama, jauh sebelumnya mereka sudah merasakan masalah ini, merasakan betapa ghurbatul Islam wa sunnah. Betul-betul ketika bertahan untuk istiqomah ala sunnah, perjuangannya luar biasa. Di zaman dahulu sudah banyak ulama yang menulis tentang al-ghuraba. Abu Bakar al-Ajuri rahimahullah punya buku al-ghuraba. Baik, dinukilkan banyak di sana asar salaf. Menukil yang dari sebelumnya lagi. Dia merasakan betapa asingnya Islam, betapa asingnya sunnah di masa itu. Tapi bukan zamannya sahabah. Barakallahu fikum. Di masa itu. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ayyamus shabr sudah masuk. Cuman tidak mesti satu dunia mengalami ayyamus shabr secara bersamaan. Tidak harus. Bagi sebagian ikhwan, bagi sebagian ahlu sunnah, bagi sebagian taif al-mansurah, al-firqatul najiyah, mereka belum mengalami ayyamus shabr. dikarenakan kondisi mereka di sebuah lingkungan yang semuanya harus sunnah, semuanya masya Allah harus sunnah, tidak ada gangguan, tidak ada perjuangan yang harus lebih luar biasa, bisa mengamalkan sunnah, bisa tamasuk sunnah, bisa mendakwakan sunnah dengan tenang, belum mengalami ayyamus sabr dengan perjuangan yang seperti yang digambarkan dalam hadis. Namun di sebagian tempat yang lainnya lagi luar biasa, mereka mengalami kondisi itu. Intimidasi, teror, diganggu, disakiti, dihinakan, dicemooh, direndahkan, dikucilkan, diasingkan. Dia mengamalkan sunnah harus berkorban sekian keadaan dirinya, kondisi dirinya, harta bendanya, jiwa raganya, Pak. Mengalami yang namanya ayyamus sabr. Barakallahu fikum. Tapi secara umum kana bidinazakumullah, di akhir-akhir zaman ini hampir semua orang-orang yang termasuk di sunnah memerlukan yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Ada hari-hari, masa-masa yang dialami oleh semua ahlu sunnah memerlukan yang namanya ketabahan, kesabaran, ala sunnah. Godaan syahwat, godaan syubhat luar biasa. Ada yang tekanannya biasa, ada yang tekanannya luar biasa, ada yang tekanannya sangat hebat. Rasanya adalah masing-masing kita harus istiqamah di atas sunnah bagaimana kondisinya, terutama pada masa-masa sabar di atas barakallahu fikum. Sebagaimana al-ghuraba akan kita bahas insyaallah, juga tidak mengandung makna semua yang termasuk ala sunnah ghuraba di semua tempat, belum tentu. Ada kalanya mereka nampak enggak asing bimbingan sunnahnya, ada yang di bawahnya lagi, ada yang betul-betul merasakan keterasingan yang luar biasa. Tapi secara umum era ini adalah era berubah dan eranya qabr al-jamr dengan kadarnya masing-masing barakallahu. Baik, kita baca fihi masail. Selebihnya akan kita kaji pada pembahasan al-ghuraba dan sifatnya para ghuraba, orang-orang asing. Pas pembahasan ini nanti kita bacakan kalam Ibnu Qayyim yang sangat panjang tentang al-ghuraba, supaya kita bisa membedakan mana yang dikatakan ghuraba dan mana yang mengaku-aku ghuraba barakallahu fikum. Saya yakin insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Fihi masail. Pada bab ini ada sejumlah masalah. Al-ula yang pertama, al-muradu bil qabidi al-jabr, yang dimaksud dengan seseorang yang menggambar api. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang termasuk dengan sunnah dan pemahaman sahabah, yang mengamalkan dengan sunnah dan yang istiqamah di atas sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, taif al-masurah, salafiyun, yang istiqamah di atas sunnah. Mereka pula yang dimaukan dengan makna al-ghuraba. Al-thaniyatu yang kedua, fadlu. Itu salah tulis, bukan fadabu kon arbine. Fadlu. Fadlu tamassuki bis sunnah. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. La siyama innal ikhtilaf. Terlebih ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Terlebih ketika ada ikhtilaf di tengah-tengah umat Islam. Apa keutamanya? Mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Barakallahu. Dan yang kedua tentunya keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan. Ats-tsalitsatu yang ketiga. Fadhlu 'amali bisunnah. Fadilah keutamaan mengamalkan sunnah. La siyama 'indal fitan. Terutama ketika terjadi fitnah. Wa fi ayyamil fitan, terutama pada hari-hari fitnah. Khusus keutamaan mengamalkan sunnah. Apapun bimbingan sunnah kamu amalkan, besar keutamaannya. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat pada ayyamul fitan. Baik, barakallahu fikum. Kita ulangi lagi yang terakhir tadi. Ats-tsalitsatu yang ketiga. Fadlul 'amali bisunnah. Keutamaan mengamalkan sunnah. la siyama indal fitan, terutama ketika terjadi fitnah. Wa fi ayyamil fitan, dan pada masa-masa fitnah. Ya, justru yang dianjurkan ketika fitnah terjadi atau di masa-masa fitnah, perbanyak mengamalkan sunnah. Amalkan bimbingan sunnah. Besar pahalanya, mendapatkan pahala 50 orang sahabat ketika itu. Ar-rabi'atu yang keempat. Fadlus sabri ala sunnah, la siyama ayyama sabr. Keutamaan sabar, tabah, istiqomah di atas sunnah, terutama pada hari-hari kesabaran. Ini sama pahalanya 50, dapat pahala 50 orang sahabat. Al-khamisatu yang kelima, al-muradu bi ayyami sabr, yang dimaksud dengan ayyamu sabr. Dibahas tadi, disebutkan ayyamu sabr, dikatakan dua hal. Yang pertama dikarenakan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan pada hari-hari itu lebih dituntut. Besar konsekuensinya. Dan yang kedua, pahalanya. Sabar pada hari-hari itu besar, berlipat ganda pahalanya. Sehingga dikatakan ayyamu sabr. Dan itu di akhir zaman. Ini waraikum. Di masa-masa akhir. Para kawan. As-sadisatu yang keenam, mudha'afatul ajril madhkur fil hadith. Dilipat gandanya, pelipat gandaan pahala yang disebutkan dalam hadith. Wa sababu dzalika sababu. Dilipat gandakannya, pahalanya 50 orang sahabat. Apa sebabnya? Dikarenakan kesabaran dia di atas sunnah. Dikarenakan dia mengamalkan bimbingan sunnah. Dikarenakan dia termasuk di sunnah pada ayyamu sabr. Dilipat gandakan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. As-sabi'atu yang ketujuh, tafsiru ayatil ma'idah. Tafsir ayat di Al-Ma'idah 105. Jadi saya terangkan di awal, ayat ini secara zahir menjelaskan kepada kita, sibukkan dengan diri sendiri, tidak perlu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu zahirnya. Tapi yang benar, tafsir yang benar langsung disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Justru ayat ini memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Sampai pada masa ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ada gunanya. Baru ketika itu, alaikum anfusakum. Urus diri sendiri, solehkan diri sendiri, istiqomah ala sunnah, dan sepeduli dengan orang lain. Pengasingan total. Al-thaminatu yang ke-8, masru'iyatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dari ayat di atas Al-Ma'idah 105, justru syariat beramar ma'ruf nahi munkar. Itu mengatakan i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Gitu ya. Dan itu ada batas akhirnya. Selama belum muncul perkara-perkara tadi, maka kewajiban amar ma'ruf nahi munkar terus berjalan. At-tasi'atu yang ke-9, luzumu khasatin nafsi. Menetapi kondisi pribadi. Menetapi keadaan khusus diri sendiri. Idza dhaharatil umurul madhkurah fil hadis. Ketika nampak, ketika muncul perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis. Suh yang ditaati, hawa yang diikuti, dunia yang dikedepankan, dan masing-masing takjub dengan pikiran masing-masing. Ketika muncul ini, selesai masa amar ma'ruf nahi munkar. Saat itulah masing-masing mengurusi diri sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat kalau kamu di atas hidayah. Al-'ashr ke-10, dhammul umur arba'ati fil hadis, tercelanya empat perkara yang disebutkan dalam hadis. Sebutkan ya, suh yang ditaati, sangat bakhil, bakhil yang amat sangat terkait dengan hartanya, sampai pada tingkat mengharapkan segala saja dalam mencarinya, sampai menumpahkan darah, sampai memusuhkan satu rahim hanya untuk bakhil akan hartanya, tercela. hawa nafsu yang diikuti, ittiba'ul hawa, memperjuangkan hawa nafsu, syahwat, syubhat, tercela. Lebih mengutamakan dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, melupakan akhirat dan ibadahnya, tercela. Dan merasa takjub dengan akalnya masing-masing, tercela. Ini sebenarnya tercela dikarenakan disebutkan dalam konteks celaan. Dan ketika empat-empatnya muncul, sekali lagi empat-empatnya muncul, selesai masa amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu di akhir zaman. Di masa itulah, poin yang ke-11, disyariatkannya al-uzlah. Dari bahasa tadi yang ketemuan luzumu, kalau bahasa yang lain, al-uzlah. Waktunya pengasingan diri menjauh dari semua masyarakat. Membawa lari agama kita, sunnah kita, sunnah-sunnah yang kita amalkan dalam rangka menyelamatkan agama kita. Itu uzlah utama. Adapun kalau belum muncul ini semua, maka yang diterapkan uzlatun juz'iyah. Namanya pengasingan secara parsial. Kita sama-sama dengan muslim yang lain, dengan masyarakat yang lain, interaksi yang bagus, tetapi dunia berbeda. Kita di alam yang berbeda, di atas sunnah, yang dibina sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah sunnah, mereka tidak. Kita enggak terlibat dengan syahwat mereka, dengan syubhat mereka. Enggak terlibat dengan kemungkaran-kemungkaran mereka. Jauh. Dalamnya uzlatun juz'iyah. Barakallahu fikum. Sekarang ini masih eranya uzlah juz'iyah. Nanti pada saatnya nanti ada uzlatun jamah, pengasingan total. Ini masa yang dibawakan dalam ayat di atas. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Akan dikaji insyaAllah lanjutannya dengan pembahasan al-ghuraba. Dikarenakan al-ghuraba merupakan al-qabid al-jamr insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah wajib bagi kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dalam bertawassul? Iya. Harus. Tawasi. Hak tawasi itu sabar. Harus. Tanasuh. Harus. Tidak bakal sanggup sendirian. Tidak bakal mampu sendirian. Harus. Orang-orang yang punya komitmen yang sama harus saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberikan tausiah, saling mengokohkan, saling meneguhkan. Harus. Barakallahu fikum. Nah, tentu termasuk at-ta'awun al-birru taqwa. Harus. Apakah ada yang namanya aghrabul ghuraba? Ghuraba yang paling ghuraba. Ghuraba di as ghuraba. Ada. Ada. Tetapi dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama yang akan kita rinci insyaAllah dalam pembahasan berikutnya. Ketika pembahasan masalah al-ghuraba dan membahas masalah ghurba ad-din, keterasingan pada agama ini. Mereka mengatakan ada ghurbatul ula, ada mengatakan ghurbat tsaniyah. Keterasingan yang pertama itu ghurbatul Islam wa tauhid. Di awal-awal Islam wujud. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika Islam didakwakan, tauhid disampaikan, dianggap aneh, asing oleh masyarakat kufar, masyarakat musyrik berhala Islam. Ini namanya ghurbatul Islam wa tauhid baina syirki wa ahli. Kamu mengatakan hal yang ajib. Ini aneh ini. Masa Muhammad ini menjadikan sebanyak banyak itu menjadi satu. Aneh ini. Kata mereka. Mereka mengatakan ma sami'na bihada fil fi abad al-awwali. Kamu tidak pernah mendengar seperti itu di moyang-moyang kami. Ini aneh ini. Ini keterasingan Islam dan tauhid di tengah-tengah kaum musyrikin, kaum kufar, kaum berhala Islam. Itu ghurbatul ula, kata para ulama. Ada ghurbatul tsaniyah, keterasingan yang kedua kalinya. Mengatakan Islam itu muncul dalam keadaan asing. Itu yang pertama. Dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Ini yang kedua. Ini adalah ghurbatul sunnah fil muslimin. Keterasingan bimbingan-bimbingan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. apalagi di tengah-tengah kaum kafir. Ini untuk orang-orang yang komitmen di atas bimbingan sunnah, yang betul-betul mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, istiqamah di atas sunnah, orang baik, orang khair ala sunnah. Itu lebih asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi kaum kufar. Bukan semata-mata asing di tengah-tengah musyrikin kufar, tapi juga asing di tengah-tengah kaum muslimin. Terlalu banyak umat Islam yang tidak memahami bimbingan sunnah. Muslim bermaksiat, muslim menyimpang, banyak. Maka yang muslim yang di atas sunnah lebih gharib, lebih asing lagi karena sunnahnya, gitu. Ini saya katakan dengan pemahaman yang benar, karena sunnahnya. Enggak semata-mata jumlah, enggak bahas jumlah, tapi terkait dengan sunnahnya ini. Bisa insyaallah. Apa mungkin muncul ghurbah yang ketiga? Mungkin saja. Kadang-kadang memang demikian kalamnya para ulama di era-era kita sekarang ini, ketika usul sunnah, prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip manhaj salaf juga ternyata tidak banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, atau orang-orang yang mengatakan sebagai ahlu sunnah, atau yang punya komitmen di atas sunnah, tidak banyak yang bisa memahaminya. Dan ternyata banyak orang yang mengaku ahlu sunnah terpelanting dari usul sunnah tadi. Sehingga orang-orang istiqomah di atas prinsip-prinsip sunnah. Ingat bahasanya. Istiqomah di atas prinsip-prinsip sunnah yang benar. Istiqomah di atas manhaj salaf diterapkan dengan sebenar-benarnya. Lebih gharib lagi. Gharibnya bukan di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin. Tidak. Gharibnya bukan semata di kalangan kaum muslimin, tidak. Gharibnya di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Dengan bahasa ini, mengaku sebagai ahlu sunnah. Kenapa ketika dirilkan keadaannya, yang betul ahlu sunnah yang ini, yang terakhir tadi, yang lainnya para pengaku-pengaku saja. Kenapa dikarenakan menyelisih banyak prinsipnya ahlu sunnah. Dipahami tidak? Banyak gak yang mengaku sebagai ahlu sunnah? Banyak yang mendakwakan sunnah. Banyak yang mengatakan sebagai salafi. Banyak banget. Cuma di tengah-tengah mereka ia betul-betul menerapkan usul sunnah, prinsip sunnah, manhaj salaf dengan benar. Tidak banyak. Mereka ini terasing-asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Kenapa kok dikatakan asing? Dikarenakan istiqomah, komitmen di atas usul sunnah, manhaj salaf dengan benar. Ini saya katakan dengan pemahaman yang benar. Karena ininya. Barakallahu fikum. Otomatis dia dianggap asing sama yang lainnya. Dituduh macam-macam. Yang ini nuduh atau mutasyaddid, gulat. Yang nuduh atau mumayyi'. Semua kena semua. Wis. Padahal tidak demikian. Laisu kadzalik. Barakallahu fikum. Kenapa yang mumayyi'in nuduh dia mutasyaddid? Dikarenakan mereka menerapkan mauqifun salafi, sikapnya para salaf dalam sikapi orang-orang menyimpang dengan jelas. Tidak mungkin sama mereka, tidak mungkin dakwah sama mereka, tidak mungkin sinergi dakwah dengan mereka. Dikarenakan mereka orang-orang sangat menyimpang. Wow, apa penyimpangannya? Mumayyi'in menggandeng mereka, sinergi dengan mereka, tahu dakwah dengan mereka. Memandang yang ini, ada mutasyaddid, ini orang kaku, orang keras, tidak ada kelembutan sama sekali. Kenapa? Dia lembek. Orang lembek, pandang yang benar, kaku ini. Bukan kaku, ini kelembek. Paham tidak? Dia kok diem. Apa anda ini? Mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi secara prinsip dakwahnya, menggandeng tokoh-tokoh HTI, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh jamaah tablet, semua dirangkul. Itu menyalahi prinsip dakwah ahlu sunnah. Itu namanya temyi. Paham tak? Dan mereka mengaku sebagai ahlu sunnah. Orang-orang yang menerapkan mauqifun salaf, sikap salaf dalam sikap orang yang menyimpang, kan sudah tegas pada tempatnya. Tidak sama ente. Ya Allah, dakwah bareng? Tidak sama ente. Kita enggak mungkin bersinergi dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, dengan jamaah Tabligh misalkan. Enggak mungkin. Kenapa mereka? Wah, wow, penyimpangan-penyimpangannya. Yang ini dikatakan apa sama mereka? Hadza mutasyaddid bulat. Paham enggak? Dia yang istiqamah ala sunnah ini juga demikian menerapkan mauqifun salafi terkait dengan orang-orang yang dalam berproses ada penyimpangan, tapi belum dikatakan sebagai orang yang menyimpang berproses di apa namanya di nasihati, dikasih masukan, didekati, diterangkan supaya dia mengerti bimbingan-bimbingan sunnah. Tidak langsung dikatakan dia menyimpang, panjang itu prosesnya. Yang sebelahnya lagi, mutasyaddid, menganggap ini orang mumayyiz. Kenapa? Dikatakan dia terlalu kaku, gampang mengatakan fulan mubtadi, fulan hizbi, fulan kafir bahkan. Enteng bagi dia. Dengan tambah hujan, mandang yang ini, lembek banget ini. Itu orang punya penyimpangan, enggak kamu katakan hizbi, masih kamu proses. Ini mengatakan hadza mumayyiz. Padahal bukan mumayyiz, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah yang betul istiqomah ala sunnah. Dikatakan mumayyiz sama dia, dikatakan yang sebelah satunya lagi ini sangat ekstrim, sangat serampangan, sangat ngawur dalam hukumnya orang lain. Dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit mubtadi, mubtadi, munharif, munharif. Gak ada hujahnya. Dipahami gak? Apakah mereka ngaku sebagai ahlu sunnah? Dapat diem. Apakah mereka yang suka demikian ngaku sebagai ahlu sunnah? Iya, ngaku sebagai ahlu sunnah. Tapi gampang mengkafirkan. Ngaku sebagai ahlu sunnah, tapi gampang menghukum orang lain. Mubtadi, hizbi, banyak. Ini ngaku sebagai ahlu sunnah, ngaku sebagai ahlu sunnah. Tapi menyimpang dari prinsip sunnah. Yang tengah-tengah ini ketika dia betul-betul menerapkan dari sunnah yang sesungguhnya jadi asing. Paham gak? Asing dengan bahasa terasingkan dia asing di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Tapi ketika dirilkan, ini bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Hadza mumayyiz, hadza mutasyaddid, hadza ahlu sunnah. Paham gak? Dikarenakan prinsipnya ini. Itu pemahaman yang benar. Dengan dikarenakan prinsipnya ini. Isi koma dengan prinsip yang benar. Ada kelembutan pada waktunya, ada sikap tegas pada waktunya. Jadi asing sekarang. Banyak. Mau dirinci, banyak. Contoh-contoh keterasingan orang-orang yang mengamalkan sunnah dengan bimbingan sunnah di tengah-tengah orang mengaku sebagai ahli sunnah. Banyak. Jadi katakan asing di tengah-tengah ahli sunnah yang mengaku sebagai ahli sunnah. Realnya ini ahli sunnah, ini bukan. Ya sunnah ini orang yang mulai penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Mau dibahasakan ghuraba di tengah-tengah salafiyin, ya juga bisa. Tapi yang pemahaman yang benar. Karena banyak juga orang yang mengaku sebagai salafi. Kamu sebut salafi, salafi, salafi, salafi. Hatta yang kembali loh, mengaku sebagai salafi. Apakah dia salafi? Tidak. Ketika dirilkan, maka pemahaman-pemahaman salaf tadi, ketika dirilkan, nampak. Ini pengaku salah. Tapi tetap mengatakan sebagai salah. Sehingga ketika manhaj salaf diterapkan oleh yang salafi beneran asing di tengah-tengah orang mengaku sebagai salafi, dikarenakan mereka tidak memahami atau menyimpang dalam prinsip-prinsip salaf. Ya. Mungkin, tapi ingat dengan pemahaman yang benar. Nah, semata-mata asing, enggak banyak orang, tenang, antum ghuraba. Belum tentu. Mungkin iya, mungkin tidak. Kan dibahas kemarin, yang dianggap bukan jumlah, kan gitu. Yang mu'tabar bukan jumlah, banyak atau sedikit. Tapi yang mu'tabar apa ya? As-sunnah. Dia di atas bimbingan sunnah dan mereka salam. Kalau banyak namanya, banyak ala sunnah namanya apa kemarin? As-sawatul a'zam. Sedikit ala sunnah namanya apa? Al-ghurada. Nah gitu ya. Banyak ala bid'atin mudhalalah namanya apa? Sesat. Itu banyak orang begitu. Sedikit menyimpang dari sunnah namanya apa ini? Namanya syadz. orang yang waneh-waneh, neko-neko, ganjil-ganjil, yang menyimpang dikarenakan keanehan dia. Bukan huruba. Kita akan dibahas insya Allah pada pembahasan berikutnya. Sabar dah turun dibahas, takon naik. Ini ada pembahasan pada pembahasan huruba. Dan ada faedah di situ. Yang poin ke-8, saya bawakan poin faedah al-farqu bainal gharibil mahmud wasyadil madmum. Bedakan antara gharib, seorang huruba yang terpuji dalam hadis, dan orang yang syad yang tercela. Nanti pada waktunya. Nanti kita kasih bekal di masjid. Dipahami ya? Sehingga lesa lai pelaki. Mungkin dengan pemahaman yang benar. Maksudnya gitu? Paham ya? Satu orang, aku sebagai sunni salafi. Ternyata Allahul Musta'an. Wah, kelakuannya. Wah, dablek itu pokoknya. Masyarakat semuanya ngerti ini gak beres. Mungkin gak? Nah, mungkin aja person, dia gak maksum. Tapi aku sebagai salah, aku sebagai ahlus sunnah. Masyarakat ngerti bagaimana akhlak buruknya, bagaimana muamalah jeleknya. Dikucikan sama masyarakat. Tenang. Huruba. Huruba. Dikarenakan saya ahlus sunnah wa jamaah salafi. Bukan namanya huruba, Pak. Itu namanya orang syad yang aneh, yang tercela. Dikucikan karena akhlaknya bejat. Muamalahnya buruk. Bukan namanya huruba itu. Jadi kucikan sama salafiyin juga. Jangan kamu sama dia. Nah, antum tuh huruba di tengah-tengah salafiyin. Ya gak begitu orang bejat yang dikatakan huruba di tengah salafiyin. Huruba itu yang terpuji. Diasingkan atau terasing dikatakan terpuji. Termasuk dengan sunnah. Istiqomah di atas usul sunnah. Di tengah-tengah banyak orang mengaku sebagai salaf. Tapi tidak paham atau menyimpang dari usul di atas para pelaku. Kita amin insya Allah ya. Ada huwa. Cukup? Bisa apa lagi? Habis terakhir, bis. Seseorang dan niat safar tatkala berangkat sebelum keluar kampung, dia mendapati adzan maghrib. Lalu dia berhenti mengikuti salat maghrib di kampungnya. Lalu dia berniat menjamak dengan isya. Dan dia salat isya jamak qasar cuma 2 rakaat saja. Kemudian dia diingatkan oleh rombongan yang lainnya bahwa seharusnya dia sholatnya cuma 2 rakaat. Cuma 4 rakaat sempurna. Sebagaimana mungkin dikarenakan waktu mengingatkan sudah dalam perjalanan safar dan bisa di luar kota, bagaimanakah jika dia harus mengulang sholatnya? Mohon penjelasannya barakallahu fiikum. Masyaallah. Kaidahnya dalam pembahasan fikih safar kalau seseorang itu sudah ada niatan bepergian ke sebuah tempat di rumahnya ya, maka lihat tempat tujuannya. Kalau tempat tujuannya itu masuk dalam kategori safar secara fikih Islam, maka dia sudah bisa melakukan qasar. Qasar itu belum musafir atau jamak kalau dia kepingin ketika sudah melampaui rumah-rumah di kampungnya. Dan kelihatan genteng-genteng kampungnya, dia sudah melewati itu, sudah bisa melaksanakan hukum safar, qasar atau jamak. Sampai kapan? Sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Baru selesai hukum safar dia mungkin kembali. Tetapi kalau dia safar ke sebuah tempat, pergi ke sebuah tempat, tempat tujuan dia bukan jarak safar. Secara fikih Islam ini bukan jarak safar, maka dia bukan musafir, belum tidak bisa mengerjakan qasar. Kalau jamak silakan, kan rukhsah, bisa jamak takdim, jamak takhir, tapi sempurna. Yang ini tidak bisa qasar. Sampai tujuan, sampai rumah lagi bukan musafir. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya. Nah, yang ini, antum ini masih di komplek rumah atau sudah di ujung kampung? Masih ketok genteng rumahnya atau sudah enggak ketok? Hah? Rumahnya antum disoe ning kene. Ning kene ya. Antum sudah sampai di kono. Kono. Desa sebelah sana itu. Tapi desoe podo, RT RW beda atau kecamatan sama, desanya beda gitu. sudah keluar dari dusunnya dia, masuk ke desa, berarti dia agak jauh. Sudah masuk itu, sudah masuk kategori bisa mengamalkan hukum safar. Artinya ketika itu, ketika dia mau menjamak isya, bisa diorokan. Enggak usah diulang-ulang lagi, betul. Paham ya? Jadi kalau misalkan baru mau berangkat, baru mau berangkat sini, baru nyampe ngarepono, Pak, set mau belok ke masyarakat azan, dia berhenti. Nah di sini, soalnya di musola kampung itu, dia masih mukim, dikarenakan belum keluar dari kompleksnya dia, para pemuda itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengqadha zikir ba'da shalat fardu? Kenapa kok diqadha? Enggak terbaca. Bisa membaca atau bisa baca ketika duduk setelah salat, antum ada keperluan sambil berdiri. Bisa. Sambil antum keluar karena ada keperluan. Ininya terus berzikir. Paham ya? Saya sholat, barakallahu fikum, tahu-tahu HP-nya muni, ngeluh HP sore itu. Orang rumah, mas, nggak boleh mas, penting mas. Oh kawan boleh, ya Pak. Setidak, harus pulang. Antum berdiri, iki dikit terus no. Sambil menuju ke rumah, dikir, lanjut. Nggak ada masalah. Duduk, berdiri, jalan, tarik, dikir kepada Allah. Sampai sesi rumah. Ini kita berdikir ini, tangannya berdikir-dikir gini. Sampai rumah kok belum selesai? Sedih, ditingkas. Belum selesai. Apa? Dikir. Sudah. Ayo, ada apa? Ada. Gitu ya. Jangan sering menang toai. Dikir selalu menang toai. Mali. Ngobrol. Kalau macam lali sampai. Gak dikir. Belas. Boleh. Duh, lali gak dikir aku baru senang. Ya udah baca aja langsung ketika itu. Yang anda maksud tidak sepantasan, tidak sama sekali gitu. Bisa anda kerjakan dengan kondisi apapun. Duduk tenang itu lebih afdal, atau kalau teman ada hal sambil berdiri mau baca, sambil mengerjakan segala ini terus berjalan. Kita nih ya. Barakallahu'alaikum. Orang yang betul-betul perhatian dengan pikirnya dia akan merasa kehilangan, akan terus berjuang sekuat tenaga melafalkan zikir tadi qiyaman wa qu'udan wa 'ala janbi. Dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, terus akan berzikir pada Allah. Terus ya. Loh, ono mana iki? Saya enggak terangkan dikarenakan memang panjang. Ini termasuk khilaf panjang di kalangan para ulama. Panjang banget. Dia adalah pembahasan fiqh yang paling rumit masalah safar. Ana pribadi lebih condong pada pendapat yang menyatakan jarak safar ataukah bukan kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di situ urufnya adalah safar, maka safar. Kira-kira nih Pak, dengan di sini di Ngonayu, terus di kota Sidoarjo kono, itu orang sini bilang safar atau enggak? Belum ya? Belum. Ya wis, bukan belum safar. Hah? Iya, yang Surabaya safar ya. Ini sudah kabupaten. Iya, ini di luar Surabaya. Iya, Surabaya gede masuk ya. Iya. Nanti ini gini, mau Jokerto kono, Jombang kono, ya safar ya. Gitu ya. Nah, kalau ada jarak safar, dimulainya hukum safar ketika sudah lepas dari kampungnya ini, tempat tinggal dia ini. Sudah. Padahal enggak nampak genteng-gentengnya dia situ. Maka boleh, sudah diperbolehkan menerapkan hukum safar. Sampai kapan? Sampai dia masuk rumahnya lagi. Paham enggak? Dia pulang, wah pas ketemu duhur, dia masih di mana? Di kecamatan sebelah itu, kecamatan Melayu, belum masuk ke rumah. Ya udah, duhur dua, asar dua baru pulang, nggak ada masalah. Kadang berhentinya ketika masuk di rumah dia. Barakallahu fikum. Di antara yang menjelaskan bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, barakallahu fikum. Wis. Wis ya. Kakek ini. Wah, hampir jam setengah iki ya. Hah? Masyaallah, nakfilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.